Sudah ku katakan ku tak sayang padamu, mengapa selalu kau dekati diriku? Tidakkah kau malu pada teman-temanmu? Tidakkah mencari kawan lain yang baru? Ku punya kekasih, punya kekasih yang sangat sayang kepada diriku. Dan tak mungkin lagi aku membalas kasihmu padaku. Wajahku sungguh cantik sekali, siapapun juga pasti kau mengagumi. Tetapi bukannya pada wajah yang ayu, cinta yang bersemi dari hati ke hati. Ku punya kekasih yang sangat sayang kepada diriku. Kasihmu padaku, maafkan.